Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita telah menyelesaikan al-mabhatsu tsalits, pembahasan yang ketiga, yaitu al-hirsu 'ala ittiba'i sunnah hina al-jima', bersemangat mengikuti sunnah ketika melakukan jima. Kita masuk al-mabhatsu ar-rabi', pembahasan yang keempat. Doa'ullahi subhanahu bi an yarzuqahuma al-walada salihah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kedua orang tua anak yang saleh. Masuk enggak ini sebelah? Masuk. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dianugerahi anak yang saleh. Ini pembahasan yang keempat. Dianugerahi atau diberi rezeki sama. Qala Syekh hafizahullah, Syekh berkata, doa Allahi jalla jalaluh wa taqaddasat asma'uhu ibadatun azimatun jalilatun. Berdoa kepada Allah jalla jalaluh wa taqaddasat asma'uhu, dan nama-namanya yang suci. Berdoa kepada Allah azza wa jall merupakan ibadah yang agung lagi mulia. Doa itu ibadah yang agung lagi mulia. Semestinya bagi setiap mukmin untuk memperbanyak doa di dalam kesehariannya. Orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merugi sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdoa tidak akan merugi. Dia pasti akan mendapatkan pengabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pengabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kita sampaikan dan sering kita ulang-ulang, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari tiga dikabulkannya doa seorang hamba, dia mendapatkan salah satu dari tiga. Dengan mendapatkan salah satu dari tiga, yang pertama ta'jilu du'aihi, doanya langsung dikabulkan. Dia minta hari itu langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu. Yang kedua bisarfi anisu'i mithlihi, dengan dipalingkannya dia dari kejelekan yang semisal dengan doanya. Tadi dia banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setelah itu ada mobil mungkin yang akan menabrak dia. Disebabkan dia banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah palingkan, Allah hindarkan dia dari mara bahaya tadi. Seperti itu di antara contohnya. Atau yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yudakhkhar lahu fil akhir, disimpan doa tersebut untuknya di akhirat sehingga menjadi tabungan baginya. Oleh karena itu orang yang berdoa tidak akan merugi sedikit pun, dia pasti mendapatkan pengabulan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Faza man da'a rabbahu muniban ilaihi mukhbitan, pasti akan beruntung orang yang berdoa kepada Rabbnya dengan berharap sangat kepadanya. Wa min dzalika, dan di antara bentuk doa, an yad'u wal walidan rabbahuma an yarzuqahuma al walada salihah. Kedua orang tua memohon kepada Allah, kepada Rabb mereka, agar dianugerahi anak yang saleh. Wa hiya da'watu ahlil haqqi wal iman. Ini merupakan doanya orang-orang yang benar dan memiliki keimanan. Allah Azza wa Jalla berfirman sebagaimana di dalam surat Al-Qur'an ayat yang ke-74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami penyejuk pandangan mata, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla juga berfirman an Zakaria, tentang Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sana Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala Rabbi, dia berdoa, wahai Rabbku, habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan. Berikanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Wa yaqulu jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, mukhbiran an Zakaria, mengabarkan tentang Nabi Zakaria, annahu yad'u rabbahu nida'an khafiyya. Dia berdoa kepada Rabbnya dengan doa yang lirih. Faqala fi dzalikumud du'a, beliau berdoa di dalam doanya tersebut sebagaimana disebutkan di dalam surat Maryam ayat yang ke-4 sampai ke-6. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Rabbku, ya Allah, sesungguhnya tulangku ini sudah lemah. Washta'ala ar-ra'su shayba, kepalaku sudah menyala-nyala. Apa maksudnya kepala menyala-nyala di sini? Maksudnya adalah sudah tumbuh uban, sudah mengkilap-mengkilap kepalanya. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, aku tidak pernah putus asa dalam berdoa kepada-Mu. Perhatikan Nabi Zakaria, sudah tua terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keturunan. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i, dan aku mengkhawatirkan yang akan menggantikanku nanti sepeninggalku kalau tidak ada. Wa kanat imra'ati 'aqira, sedangkan istriku difonis mandul. Fahabni min ladunka waliya, maka berikanlah untukku dari sisimu waliya, sebagai berikanlah untukku dari sisimu seorang wali, yakni seorang anak yang akan menggantikanku nantinya, yang akan menjadi waliku setelah aku meninggal, yang akan menjadi ahli warisku. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, dia mewarisiku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub. Waj'alhu rabbi radhiya, dan jadikanlah dia wahai Rabb sebagai orang yang diridhoi. Luar biasa, masyarul ahibbah, barakallahu fikum. Nabi Zakaria tidak pernah bosan dalam berdoa kepada Allah, terus memohon kepada Allah supaya diberikan keturunan bertahun-tahun. Tidak seperti banyak dari manusia di zaman kita sekarang ini, baru berdoa berapa kali sudah bosan, setelah itu meninggalkan doa, tidak lagi berdoa kepada Allah. Tidak demikian. Nabi Zakaria sampai rambutnya mengkilap sudah tumbuh dengan iman yang sangat banyak, beliau tidak pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi imra'atu Imran, perhatikan juga istri dari Imran. Nazarat ma fi batniha lillahi azza wa jalla, dia bernazar terhadap apa yang ada di dalam perutnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, idqalat imra'atu Imran, ketika istri Imran berdoa inni nazartu laka ya Allah, aku bernazar kepadamu, ma fi batni muharraran, apa yang ada di dalam perutku ini, fataqabbal minni, terimalah dia ya Allah, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-35. Fa'alal walidain, maka wajib bagi kedua orang tua, an yataharraya awqatas tijabati du'a, untuk memilih, mencari waktu-waktu yang menjadi sebab besar kemungkinan doanya terkabul. Waktu-waktu istijabah, waktu yang di sana tatkala seorang berdoa dia pasti akan dikabulkan. Seperti bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamat. Setelah selesai adzan, kemudian ketika turun hujan, setelah asar di hari Jumat, di waktu sujud, dan yang lainnya dari waktu-waktu yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Fayad'u da'watal muhtaj al-muqtar al-munkasir ila Allah azza wa jal, sehingga dia bisa berdoa dengan berdoa yang sungguh-sungguh, seorang yang berada di hadapan Allah azza wa jal, yang hatinya merasa sangat butuh kepada Allah azza wa jal. Fayalja'una ilallahi subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fi an yarzuqahuma dzurriyyata salihatal muslihata, agar Allah anugerahi dia seorang keturunan yang saleh, yang memperbaiki. Li'anna fi wujudil ibni salih awil binti salihatil muslihati, karena keberadaan putra dan putri yang saleh, khairan lil insan, lebih baik bagi seseorang, fi hayatihi, dalam kehidupannya, wa ba'da mamatihi, dan setelah kematiannya. Sehingga semestinya bagi kita untuk mengusahakan supaya kita ini memiliki keturunan yang saleh dan salehah. Kalau anak kita ini kita sudah jadikan dia seorang yang saleh, kita sudah besar upaya kita dan Allah menolong, ternyata betul menjadi anak yang saleh, sungguh luar biasa kenikmatan yang kita dapatkan. Sungguh luar biasa kenikmatan yang kita dapatkan, lebih nikmat daripada segalanya yang ada di dunia ini. Anak saleh merupakan harta benda yang sangat berharga bagi manusia. Kaifalah, kenapa tidak? Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaro, sedangkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, kama inda Muslim, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Idza matal insan, apabila manusia meninggal dunia, in qata'a 'amaluhu, amalannya terputus, illa min thalathah, kecuali tiga perkara. Illa min sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah yang pertama, sedekah yang terus mengalir. Terus mengalir. Dia bersedekah untuk pembangunan masjid. Selama masjid itu dimanfaatkan, dia terus mendapatkan pahalanya mengalir. Bersedekah untuk Al-Qur'an ya, untuk Al-Qur'an supaya dibaca. Selama Al-Qur'an yang dia sedekahkan tadi dibaca, dia terus mendapatkan pahalanya. Bersedekah untuk pembangunan asrama yang dipakai untuk menuntut ilmu agama, selama tempat tersebut dipakai terus menuntut ilmu agama, terus mengalir pahalanya untuk dia. Ya Allah, luar biasa besar sekali pahalanya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Ini tidak mesti seorang itu harus mengajar di forum resmi. Dia mungkin duduk ngajari anaknya, nak, ini bacaan yang benar. Huruf la itu letaknya ujung lidah dengan ujung dua gigi seri atas. La, la. Huruf ini letaknya di sini. Huruf ta letaknya ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Sifatnya hamas. Ta. Huruf A letaknya di pangkal tenggorokan, huruf ini letaknya di sini. Lalu anak tersebut membaca Al-Quran seperti yang dia ajarkan, dan itu bacaan yang bagus, bacaan yang tertil, bacaan yang benar. Anak tersebut mendapat pahala ketika membaca Al-Quran, dan dia yang mengajari tadi tetap mendapat pahala juga walaupun dia sudah meninggal dunia. Masya Allah, luar biasa. Terus besoknya lagi, anak yang dia ajarkan tadi ngajarin kawannya seperti yang diajarkan oleh ibunya. Begini tadi ibu pengajarku. Oh iya, seperti itu. Diamalkan pula oleh kawannya. Kawannya dapat pahala ketika mengamalkan itu. Anak tadi dapat pahala. Yang pertama tidak ketinggalan. Yang pertama mengajari tadinya itu ibunya, tidak ketinggalan, tetap mendapatkan pahala juga. Masya Allah. Semakin terus diajarkan lagi kepada yang lain, terus turun-temurun, pahalanya terus mengalir. Luar biasa, inilah ilmu yang bermanfaat. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Kalau anak kita soleh, baik, ya, dia tidak akan lupa terhadap kedua orang tuanya. Tidak akan lupa terhadap kedua orang tuanya. Ketika kita meninggal dunia, kedua tangannya dia angkat. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Kita dikubur, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada suami, tidak ada ibu, tidak ada ayah, tidak ada kasur, tidak ada ranjang, tidak ada mobil mewah, tidak ada motor mewah, semuanya tidak ada, sendiri kita di sana. Yang menyelamatkan kita adalah amalan kita. Di antara sebesar-besar amalan adalah anak yang saleh. Anak yang saleh tidak akan lupa kepada kedua orang tuanya. Kita sudah meninggal dunia, tangannya dia angkat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Ini anak yang soleh, tidak akan lupa dia. Di setiap hari-harinya dia panjatkan doa kepada orang, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Inilah gunanya kalau kita mendidik anak menjadi anak yang soleh. Ayuhal ahibbah, barakallahu fikum. Tapi coba anak kita, kita tidak didik dengan pendidikan yang soleh, kita jauhkan dari agama, kita bebaskan pergaulannya, main kesana, main kemari, silakan. Yang penting dunianya lancar, yang penting pendidikan dunianya tinggi, sudah bergelar doktor atau bahkan profesor, sudah punya usaha ini, usaha itu, sudah terkenal. Kalau kita meninggal dunia, apa yang akan dia perbuat? Apa yang akan dia perbuat? Dia buta terhadap ilmu agama. Dia tidak punya prinsip, tidak punya dasar. Bagaimana cara mendoakan orang tua, tidak tahu dia. Yang dia ketahui mendoakan orang tua itu, manggil orang, dipanggil orang, suruh ke rumah, datang semuanya, makan bareng-bareng. Setelah itu, ya namanya orang datang, dikasih makan, ya senang. Ya, orang datang makan bareng-bareng, sudah selesai, pergi, tinggal. Dah. Setelah itu, lupa, tidak ingat lagi dengan kita. Dia sibuk dengan dunianya, dia sibuk dengan perbendaharaannya, dia sibuk dengan karirnya. Lupa terhadap kita, ya. Sehingga yang sangat membantu ketika kita meninggal dunia adalah anak yang saleh. Maka bersemangatlah mendidik anak menjadi anak yang saleh. Ya. Kalau anak kita saleh, pasti kebaikan itulah yang akan kita dapatkan. Dia tidak akan melawan kepada kita. Dia ingat ketika kita meninggal dunia. Di dunia pun dia akan berusaha membantu kita. Ketika kita meninggal dunia, dia tidak akan melupakan kita. Beda halnya dengan anak yang tidak dididik dengan pendidikan yang soleh. Dan belum ada kata terlambat, ya. Selama kita masih hidup di dunia, belum ada kata terlambat untuk mengubah anak kita menjadi anak yang saleh. Qala al-Allamah An-Nawawi fi syarhihi li Shahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi berkata di dalam syarah Shahih Muslim, ketika mensyarah hadis ini, kata beliau, makna hadis ini, anna amal al-mayyit yang qati'u bi mautihi. Bahwa amalan mayit itu terputus dengan meninggalnya dia. Wa yanqati'u tajaddudu tsawab, dia tidak bisa lagi untuk menambah pahala untuknya. Illa fi hadhil asya ats-tsalatsa, kecuali pada tiga perkara ini. Likaunihi sakana sababaha, karena tiga perkara inilah yang menjadi sebab terus mengalir pahalanya. Di antaranya adalah anak yang saleh. Fa innal walad min kasbihi, karena anak itu adalah termasuk hasil dari usaha kedua orang tua. Wa kadzal ilmu, demikian pula ilmu, alladzi khallafahu min ta'limin aw tasnifin, demikian pula dengan ilmu yang dia tinggalkan, berupa dia pernah mengajarkan, dia pernah menulis, atau yang semisal itu. Wa kadzalika shadaqah al-jariyah, demikian pula sedekah yang mengalir pahalanya, wahiyal waqaf, yaitu waqaf. Wa fihi fadilatu zawaj li raja'i waladin salih. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan menikah untuk berharap keturunan yang saleh. Sehingga anak itu adalah investasi kita yang sangat besar, masyarul ahibah, barakallahu bikum, yang semestinya kita usahakan agar mendapatkan keberuntungan bagi kita di dunia dan di akhirat. Fahadha minal khairi alladhi yamtaddu alal abdi, ini merupakan kebaikan yang terus berjalan bagi hamba ba'da wafatihi, setelah dia meninggal dunia. Wa mufaraqatihi lid dunya, setelah dia meninggalkan dunia ini. Fakam min wujudi libni saleh, betapa banyak keberadaan anak yang saleh, putra yang saleh, putri yang saleh, lebih baik. Ya, hal ini mendapatkan kebaikan yang kembali kepada seseorang di dunia dan di akhiratnya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Banyak dari manusia yang punya anak itu hanya sekedar punya anak begitu saja, ya. Yang penting sukses dunianya, itu banyak dari mereka yang beranggapan demikian. Tidak berupaya untuk menjadikan anak tersebut soleh atau solehah. Sedangkan kalau anak tersebut menjadi anak yang soleh, pasti akan memberikan kebaikan pada kedua orang tuanya. Wa kama hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alwalidain ala du'a wal isti'anati billah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menghasung kedua orang tua untuk banyak-banyak berdoa dan mohon pertolongan kepada Allah agar diberikan keturunan yang baik. Wa an yujannibaha wa an yujannibahu masyaitan wa nazaghati syaitan, dan agar dijauhkan dari gangguan-gangguan syaitan. Hadzaru kadzalika alaihi salatu wasalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mentahdir, mengingatkan kita minat du'ai alal awlad, dari mendoakan kejelekan terhadap anak-anak. Hati-hati, ya, ucapan kita terhadap anak-anak itu hati-hati. Jangan sampai kita mengucapkan ucapan-ucapan yang bermakna laknat atau mendoakan kejelekan. Hati-hati. Karena doa kedua orang tua itu dikabulkan terhadap anaknya. Ya Allah, mudah-mudahan kau menjadi jelek. Bahaya. Ya, ketika anak didoakan dengan kejelekan. Ya Allah, jeleklah kamu, luar biasa. Ini bahasa sangat berbahaya. Atau juga ucapan-ucapan kotor dari kedua orang tua ketika marah kepada anak-anaknya. Ini juga hati-hati. Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal mukmin bitta'an, mukmin itu bukan seorang pencela, walal la'an, bukan pelaknat, ya. Banyak dari manusia yang kita dengarkan ketika marah kepada anaknya, macam-macam ucapan yang mereka ucapkan, celaka, kebun binatang, kemudian macam-macam, ya. Na'udzubillah. Tidak boleh demikian. Ucapkanlah perkataan yang baik ketika marah kepada anak itu, jangan lupa doa yang baik. Kalau dahulu ya kita sering dengar di Yaman, banyak dari kawan-kawan yang mendoakan ketika anak-anak itu nakal dengan doa Allahu yahdik, Allahu yahdik, semoga Allah menunjukimu, Allahu yuslihuk, semoga Allah memperbaikimu. Itu dalam keadaan dia marah kepada anak-anak itu. Masya Allah. Marah kepada anaknya tidak lepas dari doa-doa yang seperti itu. Allah yahdik, Allah yuslihuk, ya. Semoga Allah memperbaikimu, semoga Allah menunjukimu, aslahakallah, demikian pula semoga Allah memperbaikimu. Contohlah mereka, ya. Tidak lepas dari doa yang baik untuk anaknya. Kalau anak kita nakal, jangan lupa doakan terus, ya. Kalau kita marah kepada anak kita, Allah yahdik, ya, doakan seperti itu. Jangan katakan kurang ajar. Jangan, ya. Jangan begitu. Dasar semua setelah itu. Kebun-kebun hewan semua diucapkan. Hewan yang najis-najis diucapkan di situ. Na'udzubillah, jangan seperti itu. Katakan kepada dia, Allah yahdik, semoga Allah menunjukimu. Allah yuslihuk, semoga Allah memperbaiki. Sudah, tinggal. Marah misalkan, nakalnya sudah kebangetan. Boleh tidak dicubit? Boleh, cubit. Saya doakan, Allahu yahdik. Semoga Allah memperbaiki. Nah. Atau doa yang lain yang baik. Yang baik, doa yang baik. Ya. Jangan doa-doa yang jelek disampaikan kepada anak kita. Atau ucapan-ucapan laknat disampaikan kepada anak kita. Ya. Masa anaknya dipanggil dengan hewan yang najis. Na'udzubillah, ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh demikian. Na'udzubillah. Kadang kita sedih ketika mendengar orang marah kepada anaknya disebut hewan-hewan yang najis, ya. Disebut hewan-hewan yang najis. Kalau dia sebut ayam aja itu masih mending. Ayam enggak najis, ya. Ayam tidak haram ayam dimakan, tapi itu juga tidak boleh, ya. Daripada hewan-hewan yang najis itu, hewan-hewan yang haram untuk dimakan, itu disampaikan laknat kepada anak-anaknya, na'udzubillah, ya. Tidak boleh, hewan-hewan tidak boleh disampaikan, artinya tidak boleh dijulukkan anak kita ketika marah kepada mereka. Ucapkanlah ucapan yang baik, ucapan yang benar ketika kita marah. Jangan sampai kita mengucapkan ucapan yang tidak baik kepada anak-anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian mendoakan kejelekan kepada diri-diri kalian. Wa la tad'u ala auladikum, demikian pula kepada anak-anak kalian. Wa la tad'u ala amwalikum, jangan kalian mendoakan kejelekan untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata fayastajibu lakum, jangan sampai doa tersebut sesuai dengan waktu yang di sana Allah pasti mengabulkannya. Kalau bertepatan dengan waktu mustajabah, bahaya kita mendoakan kejelekan untuk anak kita, menjadi rugi. Kita juga yang akan menanggung kerugian itu, ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Mari kita perbaiki, ya, mari kita perbaiki yang demikian ini agar kita menjadi anak yang, agar anak kita menjadi anak yang saleh dan kita pun mendapatkan keberuntungannya. Wal hadis inda Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Siapa nama Imam Muslim? Imam Muslim, Muslim. Muslim bin apa? Apa Muslim bin Umar, Muslim bin Amsyar, apa Muslim bin apa? Imam Muslim. Lengkapnya. Imam Muslim. Oh. Imam Muslim. Namanya Muslim bin Syah. Siapa nih? Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi. Iya, di dalam apa itu? Kalian hafal dalam apa? Jadi jangan hanya sekedar menghafal, dihayati juga. Berarti Imam Muslim ini namanya ini. Begitu. Ya. Muslim bin Hajjaj ya, dan seterusnya. Kalau Imam Bukhari, siapa namanya? Bukhari Abu Abdillah Abu Muhammad. Abu Abdillah Abu Muhammad. Anak apa banyak? Imam Bukhari. Hah? Muhammad bin Ibrahim. Imam Bukhari. Bukhari bin Muhammad. Iya, Muhammad bin Ismail. Kalau Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail. Kunyahnya Abu Abdillah. Kalau Imam Muslim kunyahnya Abu siapa? Abu Bukhari. Abu Husain ya. Abu Husain. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan pada minggu yang lalu itu belum sempat terjawab. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi pertanyaan minggu lalu yang belum sempurna terjawab. Pertanyaan yang berkaitan tentang mengusap wajah ketika selesai berdoa dan mengusap wajah setelah sholat. Mengusap wajah ketika selesai berdoa telah kita sampaikan hadisnya dhaif, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mengusap wajah setelah sholat ya. Tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk menghukuminya sebagai bid'ah ya, saya ralat ya, karena saya belum mendapati dari ulama yang menyebutkan bahwa hukumnya bid'ah. Ya, jawaban saya minggu lalu yang saya katakan bid'ah, saya ralat ya. Wallahu a'lam. Jawabannya adalah yang demikian itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semestinya bagi kita untuk tidak mengerjakannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan, bagaimana ruqyah secara syar'i? Ya, karena saya baru tahu bahwa ruqyah yang menggunakan air yang ditiup dengan bacaan ayat kursi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu tidak ada tuntunannya, bahkan ada yang menggunakan itu dan bidara untuk meruqyah rumah. Yang saya pahami dari pertanyaan ini ya, berkaitan tentang meruqyah rumah ya. Meruqyah rumah. Tetapi pada minggu lalu saya memahaminya ruqyah secara umum. Tetapi setelah saya baca lagi, saya ulang lagi membacanya, ternyata yang dimaksud di sini meruqyah rumah. Apakah ada meruqyah rumah tuntunannya? Apakah mungkin syaitan dari kalangan jin bisa masuk ke rumah seseorang, kemudian dia berbuat apa yang dia inginkan? Misal menutup pintu dengan sekehendaknya, memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mungkin ada meja di kamar, diletakkan di dapur atau diletakkan di ruang tengah dengan sekehendak mereka dari kalangan jin. Kemudian mematikan lampu, kemudian tiba-tiba mati, lalu menutup pintu dengan keras. Mungkinkah yang seperti ini? Mungkin, ya. Dengan izin Allah, mungkin. Dan dengan izin Allah bisa terjadi. Bagaimana cara membentengi diri dari mereka, mereka yang melakukan seperti ini? Caranya adalah hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir pagi dan petang, kemudian zikir-zikir yang lain, dan jangan lupa membaca Al-Baqarah di dalam rumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Iqra'u surat al-Baqarah. Bacalah surat al-Baqarah. Atau, afwan, begini lafadznya. Fa'inna syaitan yanfir. Karena sesungguhnya syaitan lari. Minal bait dari rumah alladhi yang tukra'u fi surat al-Baqarah. Dibacakan di dalamnya surat al-Baqarah. Baca surat al-Baqarah. Bacalah surat al-Baqarah. Karena syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat al-Baqarah. Baca Al-Baqarah, ayat kursi, ayat-ayat kursi termasuk dari surat Al-Baqarah. Lalu abaikan apa yang terjadi di situ, mungkin dia nutup pintu, sudah abaikan. Atau kita ada perasaan was-was sepertinya ada yang mengikuti, abaikan semua itu. Baca surat Al-Baqarah di dalam rumah. Perbanyak membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebagaimana yang disebutkan di sini, ya, daun bidara kemudian disirami rumahnya dengan daun bidara, wallahu a'lam, ya, sebatas yang saya ketahui yang seperti ini tidak ada tuntunannya. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membacakan surah Al-Baqarah, membacakan Al-Qur'an di dalam rumah, terutama surah Al-Baqarah. Perbanyak pula salat sunnah di dalam rumah, ya, perbanyak ibadah di dalam rumah tersebut, ya, dengan izin Allah mereka akan meninggalkan itu semua, meninggalkan rumah tersebut dan tidak mengganggu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang belum terjawab pada minggu yang lalu, bagaimana menurut syariat seorang memeriksa kandungan yang masih muda sekitar 2 atau 3 bulan ke ahli kandungan? Namun ketika sampai di sana, terus tes USG mengatakan bayi tidak berkembang dan harus dikuret. Dengan alasan dokter menyatakan jika kandungan itu dipertahankan akan terlahir bayi yang cacat atau tidak sempurna atau masalah lainnya, apakah menurut syariat dibenarkan mengeluarkan janin tersebut yang padahal kehidupan nyawa seseorang tidak ada yang tahu selain Rabb-nya? Kalau janin tersebut telah meninggal di dalam, ini tidak ada pembahasan kita. Kita sepakat, maka dikuret, dikeluarkan kalau sudah meninggal di dalam. Yang jadi masalah, sebagaimana dalam pertanyaan, bayi tersebut ada dan masih hidup di janin. Dan sebagian dari dokter memprediksi, kalau tidak dikeluarkan, niscaya akan lahir dalam keadaan cacat. Bagaimana yang harus kita lakukan? Ditanyakan kepada Syekh Salim Bamuhris hafizahullah taala, kita tanyakan kepada beliau, kata beliau, jangan diabaikan ungkapan-ungkapan semacam ini, ya, berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikanmu anak yang selamat, anak yang baik, anak yang selamat dari cacat. Itu jawaban beliau. Sehingga biarkan, walaupun dokter sekalipun yang mengatakan demikian, maka diabaikan, biarkan janin tersebut di dalam perutnya, biarkan dia lahir. Kalau sudah lahir, diurusi. Barakallahu fiikum. Sebagian dari mereka beranggapan nanti akan berdampak buruk kepada ibunya kalau lahir. Nah, ini juga dijawab oleh Syekh, kata beliau hafizahullah taala, yang seperti ini dikembalikan kepada al-atibba, para dokter. Kalau 3 orang dari dokter sudah sepakat seperti itu, baru boleh digugurkan. Ya, apa namanya? Digugurkan, ya. Dikuret apa? dikuret ya, afwan, mungkin kalimatnya dikuret yang lebih tepat. Baru boleh. Kalau masih di antara mereka ada yang berbeda pendapat, biarkan ya. Ini dikembalikan kepada kesepakatan para dokter ya. Kalau 3 orang dari mereka sudah sepakat, baru boleh dilakukan demikian. Itu jawaban dari Syekh Salim Mbah Muhriz hafizahullah taala, dan sudah kita kirim jawaban beliau di channel Telegram Majmu'ah Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Silakan merujuk ke sana jawaban beliau. Bismillah, afwan Ustaz, mau bertanya. Bagaimana cara kita berdoa agar doa kita diterima sama Allah? Sudah dijawab tadi dalam ayat waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian berdoa, Rob kalian berfirman, berdoalah kalian, pasti akan aku kabulkan. Tidak ada perantara-perantara ini dan itu, harus datang ke kuburan orang soleh supaya Allah mengabulkan, supaya Allah menerima doa kita. Tidak ya. Cukup kita sendiri saja yang berdoa, angkat kedua tangan, mohonlah kepada Allah, sampaikan semua hajat kita. Sampai atau tidak itu kepada Allah, sampai ya. Allah yang mengatakan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam istighfar, apa istighfar? Istighfar mungkin ya, astaghfirullah begitu ya. Apa itu disebut juga doa? Istighfar itu maknanya talabul maghfirah, permohonan ampun, itu juga termasuk dari doa. Kalau berzikir tiap hari, apa bisa untuk menghapuskan dosa-dosa kita? Harapan kita demikian, harapan kita demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibun sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejelekan-kejelekan, menghapuskan dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Sebagai seorang anak dan seorang istri, manakah yang harus didahulukan? Misal kita mendahulukan suami, apakah kita tidak tergolong anak yang durhaka? Kalau seorang istri sudah menikah, yang wajib bagi dia adalah berbakti kepada suaminya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran an yasjuda ahadun li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, tentu akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan li'ilami haqqihi, karena besarnya hak suami. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata kepada salah seorang sahabiyah, salah seorang sahabat perempuan, "Fa innahu jannatuki wa naruki." Suamimu itu surga dan neraka. Sehingga wajib bagi seorang istri untuk berbakti kepada suaminya. Untuk berbakti kepada suaminya. Bagaimana dengan orang tua? Tetap berbuat baik kepada orang tua. Tetap berbuat baik kepada orang tua. Karena yang namanya suami, ya, terutama suami yang baik, ya, dia tidak akan menghalangi istrinya untuk berbakti kepada anaknya. Afwan, istrinya untuk berbakti kepada ibunya, kepada ayahnya. Ya, tetap berbakti kepada ayah dan ibu sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Sehingga tidak berdosa kalau dia mendahulukan suaminya. Karena memang kewajiban istri adalah taat kepada suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila kita marah, dan terlanjur mengucapkan kata-kata kasar kepada anak, bagaimana cara kita bertobat kepadanya? Cara bertobatnya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi, ya. Dan tarik bila perlu kata-kata itu. Nah, maaf tadi Bapak mengucapkan demikian. Sampaikan kepada anak seperti itu. Insyaallah nanti tidak akan Bapak ulangi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menegur anak-anak yang sesuai dengan anjuran Rasulullah? Jika anak-anak kita bersalah melampaui batas, di dalam bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mendidik anak, perintahkan anak itu melakukan kebaikan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bisalah, perintahkan anak kalian mengerjakan salat. Adribuhum alaiha, ya. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat wahum abna'u sab'in, ketika mereka berusia 7 tahun. Fadribuhum 'alaiha, pukul mereka kalau mereka tidak mau sholat, kalau mereka sudah berusia 10 tahun. Sehingga boleh atau tidak memukul? Boleh, ya. Pertama kita perintahkan kebaikan. Kalau diperintahkan kebaikan dia tetap nakal, tetap dalam keadaannya, maka boleh dipukul, mungkin dengan dicubit atau dipukul bagian-bagian yang tidak memudaratkan anak tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustaz. Dagu, apakah termasuk bagian dari wajah? Karena anak pernah baca dagu akhwat adalah aurat. Dagu itu bagian dari wajah. Ya. Sehingga wajib ditutup. Wajah termasuk aurat bagi wanita. Wajah termasuk aurat bagi wanita yang wajib untuk ditutup, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan madribna lupa saya ayatnya. Naam, disuruh untuk menutupnya, menutup jilbabnya sampai ke dadanya. Wallahu a'lam, lupa saya ayatnya. Yadribna bi khumurihinna wal yadribna bi khumurihinna ala jujubihinna. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka menurunkan khumur, khimar-khimar mereka, ya, ala jujubihinna, ke juyub mereka. Juyub itu kerah, ya, sampai ke kerah sini. Sampai ke bawah, ya, khimarnya di wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, ya, kerudung mereka diturunkan sampai ke leher, sampai ke kerah, ya, kerah, kerah baju kita ini, sampai ke bawah, sehingga menunjukkan, ya, di situ wajah juga termasuk aurat karena Allah perintahkan untuk ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Ketika sholat, rambut tidak boleh diikat. Bagaimana dengan akhwat dengan rambut panjang jika tidak boleh diikat? Dilepaskan, ya, dibiarkan, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang yang demikian itu. Tetapi kalau misalkan kalau tidak diikat, rambut itu akan lepas sehingga dia tidak bisa sujud dengan sempurna. Kalau dia sujud, rambutnya keluar semua. Maka dalam keadaan seperti ini diikat. Ya, dalam keadaan seperti ini diikat, karena mengikat rambut itu ketika sholat hukumnya makruh. Sesuatu yang makruh boleh dikerjakan ketika lil hajah, ada kebutuhan. Namun kalau tidak ada kebutuhan, tanpa diikat dia bisa menutup kepalanya dengan baik dan sempurna, maka jangan diikat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustaz. Bolehkah naik bentor? Karena itu bersama orang yang bukan mahram. Karena saya melihat ayu-ayu naik bentor. Ini siapa ini? Naik bentor ataupun mobil, ya. Bentor itu kan sama kayak mobil. Sama seperti mobil. Ada tempatnya. Pernah kita tanyakan langsung kepada Syekh Salim Ba Muhriz Habibullah Ta'ala. Kita fotokan bentuk bentor itu. Kata beliau, Habibullah Ta'ala, tidak mengapa dengan syarat tidak ada khulwat. Tidak ada khulwat. Tidak berduaan. Bukan supir dan wanita. Bukan supir dan wanita. Misal penumpangnya wanita satu orang yang sudah balik, ya. Sama supir berdua. Nah, ini tidak boleh. Sama supir ini maksudnya yang mengendarai bentornya itu, ya, berdua, berduaan saja dia dengan supirnya. Ini yang tidak boleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang khalwat. Khalwat berduaan dia jadinya. Kalau berduaan laki-laki dan perempuan, yang ketiganya adalah syaitan akan masuk di situ, akan menfitnah. Tetapi kalau tidak berduaan, mungkin ada satu adiknya laki-laki atau satu adiknya perempuan, ya, atau bertiga. Yang demikian ini dibolehkan, kata beliau Hafizullah Ta'ala. Yang penting jangan sampai ada khalwat, ya, jangan berduaan antara supir dengan wanita tadi, ya, jangan berduaan. Tetapi dalam keadaan seperti ini sekalipun, ya, yang lebih baik saya menganjurkan bagi wanita-wanita jangan naik bentor, ya. Diusahakan untuk tidak memilih alternatif ini kecuali dalam keadaan darurat. Kalau mungkin sudah tidak ada sama sekali yang ngantar, ya, mau taklim, baru, ya, berangkatlah. Tapi jangan sampai khalwat, jangan sampai khalwat, ya. Jangan menggunakan alternatif ini kecuali dalam keadaan darurat. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah memiliki barang berkarakter Hello Kitty? Karena itu kan karakter fiksi. Ya, sekarang masalahnya Hello Kitty itu apa? Hello Kitty itu apa itu Hello Kitty? Dari mana itu datangnya? Hah? Dari Islam kah? Dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau dari budaya barat, budaya orang-orang kafir? Dari mana? Atau dari budaya orang-orang fasik, orang-orang yang buruk perangainya? Nah, iya. Dari budaya-budaya yang bukan Islam. Apakah pantas kita mengidolakan mereka? Mengidolakan Hello Kitty, mengidolakan Doraemon, mengidolakan Shinchan, apalagi macam-macam. Alhamdulillah. Kenapa tidak kita miliki barang kemudian di situ, ya, kita simpan dan di situ ada barang-barang yang baik tentunya, ya. Barang yang baik, di antara barang yang paling baik adalah buku, buku bacaan, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idolakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jangan idolakan budaya-budaya yang itu bukan dari muslimin. Ya, kita ini muslimin. Idolakanlah mereka, kaum muslimin terdahulu. Mereka adalah pejuang kita. Mereka adalah figur kita yang patut kita contoh dalam keseharian kita. Bolehkah memakai parfum yang ada alkohol di dalamnya? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini. Pendapat yang kuat adalah boleh, ya, walaupun dia ada alkohol. Karena parfum alkohol itu kalau disemprotkan alkoholnya akan terbang secara sendiri, akan hilang. Itu yang kita pahami, yang kita ketahui selama ini. Ya, namun kalaupun tidak demikian, wallahu a'lam, yang kita ketahui di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi pengharaman khamar, para sahabat membuang khamar-khamar itu di jalan-jalan. Dan tentu mereka bersentuhan dengan khamar, ya, dengan khamar tadi, sehingga tidak menjadikannya najis. Oleh karena itu boleh dipakai alkohol itu, ya, sama dengan khamar, sama keadaannya dengan khamar. Wallahu a'lam bishawab, sehingga boleh memakai parfum yang ada alkoholnya. Keluar dari sini, ya, yang lebih baik kita pakai parfum yang non alkohol. Itu lebih baik. itu lebih selamat, ya. Bismillah. Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana pendapat menurut syariat tentang wanita yang sholatnya hanya memakai mukena saja dengan pakaian dalam tidak memakai baju? Wallahu a'lam bishawab, ini dihindari, ya. Jangan, Allah musta'an. Ini pertanyaan ini ya tidak baik ya ditanyakan di sini, ya. Tanya yang lain saja, ya. Allah musta'an. Intinya perbuatan seperti ini tidak boleh, ya, dihindari. Nanti bagi si penanya kalau mau bertanya lagi, jangan yang berbau yang seperti ini, ya, tidak enak didengar. Bagaimana syariatnya seorang wanita yang mengaji di dalam rumah, apakah suaranya lirik saja atau boleh bersuara? Dan haruskah memakai jilbab atau bolehkah tidak memakai jilbab ketika membaca Al-Quran? Yang lebih baik adalah berpakaian dengan pakaian yang syar'i ketika membaca Al-Quran, menggunakan mukenah, suaranya dilirihkan, jangan dibesarkan sehingga khawatir mengganggu orang lain atau memfitnah lelaki yang mendengarkan. Itu yang lebih baik. Walaupun boleh tanpa jilbab membaca Al-Quran, boleh atau tidak? Boleh. Boleh, tidak ada larangan dalam hal ini. Bagaimana hukum safarnya seorang janda yang tidak memiliki mahram? Boleh seorang janda yang tidak memiliki mahram untuk melakukan safar. Boleh seorang wanita melakukan safar dengan syarat ada mahram. Ya. Dengan syarat ada mahram. Baik janda ataupun tidak janda, bagi wanita kalau ingin melakukan perjalanan jauh, wajib bagi dia untuk menggunakan mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tusafir imra'atun tu'minu billahi wal yaumil akhir illa ma'a dhi mahram." Tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali, tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar kecuali bersama mahram. Ini pertanyaan keempat, panjang sekali ini, banyak. Banyak. Apakah boleh seorang wanita tidak syariat? Apakah benar seorang wanita tidak dibenarkan membawa kendaraan sendiri, memakai tas gendong, memakai sandal laki-laki? Apakah tidak juga seorang wanita memakai baju kaos laki-laki, semisal misal bekas suaminya yang tidak muat hanya dipakai di dalam rumah? Panjang, ya. Masya Allah. Insya Allah nunggu waktu mendatang. Pertanyaan keempat. Insya Allah kalau ada kesempatan di waktu datang kita jawab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya di luar tema, bagaimana hukum orang yang hamil di luar nikah lalu menikah setelah anaknya lahir, dia tidak menikah lagi, lalu bagaimana hukum anak yang selanjutnya? Dia tidak menikah lagi. Bagaimana anak yang selanjutnya? Nah, ini yang bingung. Sedangkan dia tidak menikah lagi. Bagaimana anak yang selanjutnya? Ini tidak paham. Wallahu a'lam. Sahihkah doa belajar Rabbi zidni ilma warzuqni fahma? Tidak ada yang seperti ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mau berdoa seperti ini, mungkin di waktu sujud atau ketika mengangkat tangan, ya. Boleh-boleh saja. Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman. Ini kalian, ya. Coba nih. Bolehkah tidak, apakah tidak sah jika seorang belum tamyiz melakukan ibadah sholat? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, ya, di antara ulama tentang anak yang belum balig kalau melakukan ketaatan kepada Allah, untuk siapa pahalanya? Di antara mereka ada yang mengatakan pahalanya untuk anak itu sendiri dan orang tuanya. Di antara mereka mengatakan pahalanya untuk kedua orang tuanya saja, anaknya tidak, ya, anaknya belum balik pahalanya untuk kedua orang tuanya, kata sebagian ulama. Wa ala kullin, pendapat yang mana saja, seorang anak wajib bagi kita untuk melatihnya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak kecilnya. Pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan lewat pesan WhatsApp, minta tolong untuk dibacakan. Si penanya menanyakan tentang hukum kurban, ya, pemilik kurban memasak daging kurbannya, lalu dengan masakan itu dia mengajak orang yang membantu, yakni panitia, makan dengan masakan tersebut. Apakah hal ini boleh? Dia minta jawabannya lewat audio, ya. Sebagian dari ikhwan minta dijawab lewat audio karena waktunya ini hanya ada sekarang, sibuk, belum sempat menjawabnya, maka kita jawab sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perihal hewan kurban, kata beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kulu wadakhiru wa tasaddaqu, makan dan simpanlah serta bersedekahlah dengannya. Di dalam sahihul Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulu wa'imu wadakhiru, makanlah, bagikanlah dan simpanlah. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa huwa a'ammu min al-awwal, hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini lebih umum daripada hadis yang pertama. Li'anal it'am yashmalu sadaqah, karena al-it'am ini mencakup sedekah untuk orang-orang fakir dan hadiah untuk orang-orang kaya. Sehingga daging kurban itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dimakan, untuk disimpan dan untuk dibagi-bagikan. Apakah ada ketentuannya, berapa ketentuannya? Ya, wallahu a'lam, boleh dia bagikan semuanya kecuali sedikit dia sisakan untuk dirinya. Ya, boleh juga dia bagikan dengan pembagian-pembagian tertentu, ya, tidak ada batasan yang mewajibkan tentang hal ini. Bagaimana dengan panitia tadi, si penjaga, apakah berhak mendapatkan daging kurban tadi? Berhak. Bagaimana kalau ternyata terlebihkan dia mendapatkan dagingnya? Boleh-boleh saja. Tidak mengapa. Kata Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, fa amma in dufi'a ilaihi li faqrihi. Adapun jika si penjagal tadi diberi karena dia fakir, au ala sabilil hadiah, atau karena dia itu ingin dihadiahi dengan daging kurban tadi, fala ba'sa, tidak mengapa, kata Ibnu Qudamah. Li'annahu mustahiqqun lil akhdhi, karena yang panitia tadi, si penjagal tadi, dia itu berhak mendapatkan daging kurban. Fahuwa ka ghairihi, keadaannya itu seperti yang lainnya. Bal huwa aula, bahkan dia lebih utama, lebih berhak dari yang lainnya untuk mendapatkan daging kurban. Li'annahu basyaraha, karena dia yang mengurusi penyembelihannya. Wa taqat nafsuhu ilaiha, dan tentu pada jiwanya ada rasa berharap mendapatkannya. Jadi itu kurang lebih jawabannya, sehingga tidak mengapa, ya, panitia diberikan daging hewan kurban, ya, yang telah disembelih tadi diberikan panitia penjagal, tidak mengapa. Sebagaimana penjelasan hadis-hadis yang telah kita baca tadi dan penjelasan Al-Imam An-Nawawi dan penjelasan Ibnu Qudamah dan Syekh Ibnu Utsaimin, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa ini satu daun.